menarikmu, terurai rasa yang semakin mendalam. Ku ingin dirimu masih merasakan bersama cintaku setinggi tinggi. Hatimu bertanyakan ada kepastian di lubuk jiwaku. Ku telah bersumpah setia berikrar denganmu, takkan lepaskanmu yang kedua. Jangan kau tinggalkan aku, leburkan ke dalam kepedihan. Maafkan aku yang sempat melukaimu. Cinta kau harus ampuni aku atas segala tingkahku yang dulu. Tidak pantaskah ku untuk kembali memulainya. Bagai bintang di tengah samudra, arahkan jiwa yang terlena akan dunia. Ampuni mata ini yang mampu melihat ke dalam cintamu sesungguhnya. Jangan sah tinggalkan aku, leburkan ke dalam kepedihan. Maafkan aku yang sempat melukaimu. Cinta kau harus ampuni aku atas segala tingkahku yang dulu. Tidak pantaskah untuk kembali memulainya. Yang dulu.